Kita ada berkenaan dengan bagaimana seorang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun telah bangun dan menasihati Fir'aun dan juga pembesar-pembesar Fir'aun agar beriman kepada Musa AS, dan beliau telah mendatangkan hujah-hujah yang dirakamkan oleh Al-Quranul Karim. Itu kita telah baca. Tetapi kita dapati bahawa Fir'aun tetap berdegil dan dia hanya membodoh-bodohkan kaumnya, maka kaumnya taat patuh kepada dia. Sebab mereka adalah orang-orang yang fasik, maka Allah SWT pun menurunkan beberapa tanda-tanda agar mereka kembali. Ini tanda-tanda yang merupakan azab balak daripada Allah SWT, seperti belalang, darah, katak, taufan dan macam-macam lagi. Dan setiap balak, setiap azab yang Allah SWT turunkan lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Setiap kali balak itu turun, maka Fir'aun meminta Nabi Musa AS berdoa kepada Allah SWT untuk menghentikannya. Dan mereka setiap kali itu mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Musa AS dan melepaskan Bani Israel kepada Musa sebagaimana tuntutannya. Tetapi setiap kali apabila Allah SWT kashafa anhumur rijza, apabila Allah SWT mengangkat daripada mereka azab itu, bala itu, maka mereka ketawa. Yani mereka ejek-ejek kembali, mereka mulakan semula apa yang mereka selalu lakukan, iaitu kufur dan ingkar terhadap Musa AS. Okay. Jadi kita telah sampai ke muka surat 137. Iaitu di bawah tu ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam ayat sebelum itu berkenaan dengan Allah SWT telah menghukum mereka kerana mereka telah membuat Allah SWT murka, kami murka. Falamma asafuna intaqamna minhum, kami menghukum mereka. Bagaimana? Iaitu dengan menenggelamkan mereka ke laut, menghinakan dan mengambil kemuliaan dari mereka, menggantikan kenikmatan dengan kehinaan dan kesiksaan, kekayaan dengan kemiskinan, kebahagiaan dengan kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kekuasaannya yang abadi. Faja'alnahum salafan, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti sifat mereka. Wa matalan lil akhiri, dan contoh bagi orang-orang yang kemudian, yakni bagi orang yang mengambil pelajaran dari mereka, iaitu orang yang takut akan apa yang menimpa mereka. Bagaimana firmankan Allah Ta'ala berikut ini dalam kitab Busra 137. Ta'udzubillah minasyaitanirrajim. Falamma ja'ahum Musa bi'ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Yang maksudnya, maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Musa menjawab, Rabku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. Dan Fir'aun berkata, Hai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ilah bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Rabb Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa dia termasuk orang-orang pendusta. Dan Fir'aun pun bersama bala tenteranya berlaku angkuh di muka di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami hukum Fir'aun dan bala tenteranya itu, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka, dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan ditolong. Dan kami sertakan kepada mereka laknat di dunia ini, dan pada hari kiamat kelak mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan. Yang ini dari rahmat Allah. Ini ayat-ayat surah Al-Qasas. Ini akhir-akhir surah Al-Qasas. Awal-awal ceritakan tentang kisah Nabi Musa AS, bagaimana dia apa ni ditakuti oleh ibunya akan apa ni dibunuh oleh Fir'aun. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada ibu Musa untuk apa? Memasukkan dia dalam peti dan biarkan dia, campakkan dia di dalam sungai. Dan Allah SWT apabila ibu Musa itu rasa takut, hampir-hampir nak beritahu orang, Allah SWT menguatkan hatinya dan berjanji bahawa akan mengembalikan Musa AS dan jadikan dia daripada mursalin, orang-orang yang yang diutuskan oleh Allah SWT. Itu awal-awal surah Qasas. Dan selepas itu akhir sekali kita baca ayat tadi berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Fir'aun. Sebab setiap kali Nabi Musa AS bawa ayat-ayat, yakni mukjizat-mukjizat yang nyata, bayinat, mereka selalu akan kata apa? Ini tidak lain hanyalah sihir, sihir yang dibuat-buat muftaran. Dan kami belum pernah dengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Jadi itu saja alasan Fir'aun, sama juga dengan alasan kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya. Jadi Musa menjawab, jadi Allah SWT, Tuhan aku mengetahui siapa yang patut bawa petunjuk dari sisinya. Baik, kalau kau tak pernah dengar, Allah SWT dah pilih aku bawa petunjuk daripada Tuhanku. Dan kemudian siapa yang ikut aku, dialah yang akan dapat kesudahan yang baik di akhirat. Siapa yang ingkar, dia dapat kesudahan yang tidak baik di negeri akhirat. Adapun orang-orang yang zalim, dia tidak akan dapat apa-apa kemenangan. Baik, kemudian yang berlaku adalah Allah SWT menceritakan pula tentang Fir'aun yang bungkak. Dia beritahu, dia panggil pembesar-pembesarnya, Ya ayuhal malau, aku tak tahu, aku tak pernah beritahu kamu ada orang, ada Tuhan lain yang berhak disembah selain aku. Ini aku saja Tuhan yang berhak disembah. Dia pun nak tauhid juga. Dia nak ditauhidkan, diisahkan. Dia saja yang boleh disembah oleh orang. Jadi aku tak tahu, aku tak pernah ajar korang bahawa ada Tuhan lain, Allah ke siapa ke. Ini begitu sombong dan bungkaknya Fir'aun. Dan dia menyeru, memerintahkan Haman, menterinya, untuk membuatkan untuknya bangunan sampai ke langit supaya dia nak jumpa dengan Tuhan Musa. Itu sampai begitu bungkaknya Fir'aun laknatullah alaih. Dan dia kata, aku yakin bahawa Musa itu termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi Allah kata mereka ni sombong. Dan begitu juga junudnya, yang ini askar tenteranya di muka bumi ini, dengan tanpa kebenaran. Bukan maknanya kita boleh bungkak dengan kebenaran, tak ada eh. Maknanya itu sifat kepada cara bungkaknya, bungkaknya halnya adalah dengan tanpa kebenaran. Bila syak wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, sebab mereka yakin mereka tak akan kembali kepada pada Allah SWT. Yang tak ada iman kepada hari akhirat menyebabkan mereka demikian. Maka kami ambil mereka dan tentera-tenteranya dan kami campakkan mereka ke dalam ke dalam lautan. Fa'udhu kaifakana akibatu zalimin, kita lihatlah bagaimanakah kesudahan orang-orang yang zalim itu dekat dunia pada hari kiamat. Dan kami jadikan mereka a'immah, imam-imam, yang ini ketua-ketua yang mengajak orang ke neraka. Hari kiamat mereka chief ajak orang ke neraka. Ila nar wa yawmal qiyamati la yunsarun, pada hari kiamat juga mereka tidak akan ditolong. Dan di bumi ini kami ikutkan, yang ini kami sertakan bersama mereka sentiasa laknat. Jadi mereka adalah orang-orang dilaknat oleh semua eh? Oleh Allah SWT, oleh malaikatnya, oleh semua orang yang beriman. Laknat mereka ni di dunia sampai hari kiamat, hum minal maqbuhin, mereka ni jadi orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Okay? Jadi Imam Ibn Katsir Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa mereka menolak mengikuti kebenaran, dan bahkan mereka mengikuti raja mereka yang zalim itu dan mentaati, sehingga murka Allah Ta'ala semakin memuncak. Jadi bukannya mereka dipaksa, yang ini pembesar-pembesar Fir'aun itu, untuk menyembah Fir'aun, tetapi mereka memang taat kepada Fir'aun, memang taat kepada Fir'aun, mereka patuh kepada raja mereka itu. Jadi murka Allah SWT pun semakin memuncak. Dialah Rabb yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang tidak akan pernah tertandingi dan ditolak. Maka dia memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang sangat keras lagi pedih. Ditenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya ke dalam lautan pada satu waktu, dan tiada seseorang pun dari mereka yang tersisa, tak ada yang tinggal. Dan tidak ada pula tempat tinggal mereka yang tersisa, tetapi semua yang telah ditenggelamkan dan dimasukkan ke neraka. Di samping itu masih juga disertakan kepada mereka laknat di tengah-tengah umat manusia, dan pada hari kiamat kelak mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, dan mereka termasuk orang-orang yang dihinakan. Kemudian sekilas tentang kebinasaan Fir'aun dan bala tenteranya. Ketika bangsa Sibti Mesir tetap berada dalam kekafiran, kesombongan dan keingkaran mereka dengan mengikuti rajanya Fir'aun dan menentang Nabi sekaligus Rasulullah Musa bin Imran sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala memberikan hujah yang nyata lagi pasti kepada penduduk Mesir, serta memperlihatkan kepada mereka berbagai kejadian yang luar biasa yang menakjubkan pandangan mata dan yang menjadikan akal mereka kebingungan. Namun dengan hal-hal tersebut mereka tidak juga menghentikan kekufuran mereka, tidak sadar dan tidak pula kembali kepada kebenaran, dan tidak ada yang beriman dari mereka kecuali hanya sedikit sekali. Ada yang mengatakan yang beriman itu hanya 3 orang, iaitu isteri Fir'aun dan ahli kitab tidak diketahui, iaitu isteri Fir'aun dan ahli kitab tidak diketahui khabar mengenai ceritanya. Juga seorang mukmin dari pengikut Fir'aun yang telah memberikan nasihat dan usulan serta hujah kepada mereka, dan seorang pemberi nasihat yang datang dengan bergegas dari ujung kota, di mana dia mengungkapkan, qala ya Musa innal mala'a ya'tu ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ya, orang yang kata pada Musa, hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang dirimu untuk membunuhmu, dan itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Jadi kata Ibn Katsir, ada yang mengatakan, ini ada ulama tafsir yang mengatakan, yang beriman pada Nabi Musa AS sikit sekali. Berapa? 3 orang. Yang pertama isteri Fir'aun, sebenarlah dia memang beriman kepada Nabi Musa AS. Tetapi Ibn Katsir kata ahlul kitab, yang ini orang-orang Yahudi ini, tidak kita jumpa khabar tentang isteri Fir'aun beriman ataupun khabar tentangnya. Ya. Jadi memang kalau kita tengok cerita-cerita Yahudi, tak ada sebut tentang isteri Fir'aun, yang ada dalam Al-Quran, ya, dalam hadis. Baik. Kemudian seorang mukmin dari pengikut Fir'aun yang kita dah baca kemarin adalah faksi Nabi Musa AS. Dan yang ketiga adalah orang yang apabila Musa AS telah tidak sengaja membunuh seorang Qibti, dia datang dia datang bina cat kepada Musa supaya keluar daripada negeri Mesir ini sebab pembesar negeri dah buat keputusan nak balas kau dengan membunuhmu, hukuman dia, hukuman bunuh kepadamu. Dia kata orang ini pun beriman. Jadi kata Makasih Rama Ta'ala, demikian yang dikemukakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menurut riwayat Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim ni memang seorang ulama hadis yang besar dan dia ada kitab tafsir digelar sebagai Tafsir Ibn Abi Hatim. Dan dimaksudkan di sini bukan para ahli sihir, kerana mereka dari bangsa Qibti. Ini ahli sihir ni beriman kepada Nabi Musa AS. Jadi mereka tak masuk ke dalam sini sebab mereka memang dari bangsa Qibti. Dan ada pula yang berpendapat ada sekelompok orang Qibti dari kaum Fir'aun yang beriman, termasuk juga semua para ahli sihir dan seluruh Bani Israel. Ada pun Bani Israel semua yang beriman pada Nabi Musa AS. Dan ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala berikut ini: فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Maksudnya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut bahawa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang melampaui batas. Jadi dalam surah Yunus ini dalil untuk pendapat tadi bahawa sedikit saja yang beriman pada Nabi Musa AS. Jadi kata dhamir, kata ganti dalam firmannya, illa zurriyatun min qaumihi, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya ataupun anak-anak daripada kaumnya, kaum Bani Bani Israel. Kata Ibn Kathir, ini kembali kepada Fir'aun. Zurriyatun min qaumihi adalah hi itu balik kepada Fir'aun, kerana tiap redaksi ayat menunjukkan kemakna tersebut. Tetapi ada yang berpendapat bahawa dhamir itu kembali kepada Musa. Jadi pemuda-pemuda daripada kaum siapa? Kaum Nabi Musa AS. Kaum Nabi Musa Bani Israel. Itu yang beriman. Tapi pendapat yang pertama lebih jelas. Kalau Bani Israel, jadi pemuda-pemuda Bani Israel ni sikit je lah yang beriman. Jadi lagi ramai lagi orang Bani Israel tidak beriman. Ini tak tepat lah. Sebab Bani Israel memang asalnya beriman. Mereka memang ada apa ni, ada kitab. Dan sebelum tu datang Nabi banyak, Nabi yang ramai. Jadi bila Nabi Musa AS datang, mereka memang beriman kepada Nabi Musa. Yang tak beriman siapa? Fir'aun. Jadi ayat ini kata mereka dhamirnya, kata gantinya, dhurriyatu min qaumihi, itu balik kepada Fir'aun. Jadi ada juga kaum Fir'aun yang beriman tapi sedikit. Dan mereka semua beriman dengan cara takut. Takut apa? Takut Fir'aun dan pembesar-pembesar mereka, an yastinahum, iaitu menganiaya mereka, menzalimi mereka. Dan iman mereka itu tersembunyi kerana mereka takut kepada kekejaman, kebengisan, kezaliman dan kesewenangan Fir'aun. Ada juga orang Qibti, orang Fir'aun yang beriman tapi jangan nyak-nyak. Selanjutnya Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun dan cukuplah Allah sebagai saksi. Itu firman Allah SWT, wa inna fir'auna la'alimun fil ardh. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Sebab tu mereka takut nak tunjukkan keimanan mereka, yakni sangat sombong, lagi angkuh serta bertindak sekendak hatinya tanpa alasan yang dibenarkan. Itu Allah kata. Tak boleh bayangkan dia boleh buat sewenang-wenangnya di muka bumi. La'alim fil ardh. Wa innahu laminal musrifin. Allah kata, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tak ada had. Jahatnya tak ada had. iaitu dalam segala tindakan, urusan dan keadaannya. Namun semuanya itu merupakan akar pokok yang sudah tercabut dan buah yang sudah berjatuhan serta keadaan terlaknat. Dan pada saat itu Musa AS berkata, Qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi al-zalimin wa najjina birahmatika minal qawmi al-kafirin. Hai kaumku, Qala Musa, ada Qala Musa. Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepadanya sahaja. Jika kamu benar-benar orang-orang yang berserah diri. Jadi ini adalah perintah Musa kepada kaumnya supaya bertawakal kepada Allah SWT sahaja. Itu adalah syarat kalau kamu betul-betul beriman. Kalau iman kamu, Islam kamu benar, maka kamu bertawakal hanya pada Allah SWT. Jadi mereka kata, kepada Allah kami bertawakal. Ya Rab kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Doa yang bagus. So, bila dalam kesusahan, takutan, kita baca ya apa ni, Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. Fitnah ni yang ni sasaran fitnah, jadi dianiaya, dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu ya Allah daripada kaum yang kaum kafir. Kemudian Musa AS menyuruh mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepadanya serta berlindung kepadanya. Jadi kita tawakal ni bukan cerita baru . Dia dah lama. Namun Nabi-Nabi bawakan ilmu ini ataupun perintah ini, iaitu bertawakal hanya kepada Allah SWT. Serahkan semua urusan kepada Allah SWT bila kita dah usaha. Kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan itu sehingga Allah memberikan kemenangan dan jalan keluar. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa bashshiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ini Harun AS, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kamu, untuk tempat tinggal bagi kaum. Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat solat, dan dirikanlah olehmu solat, serta sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi bilakah perintah ini ataupun wahyu ini turun? Bila mereka dah diselamatkan oleh Allah SWT, mereka dapat duduk balik kat Mesir. Mereka boleh buat rumah kat Mesir, dan mereka diperintahkan untuk jadikan rumah-rumah mereka qiblah. Qiblah tu maknanya tempat salat. Dan waqimu salat, dan dirikanlah salat. Jadi orang-orang Yahudi tak boleh salat kat sembarang tempat. Mereka tak boleh bila masuk waktu je lepas apa yang kau wuduk terus salat kat mana-mana, kat tengah jalan ke, kat mana-mana tak boleh, kat padang pasir ke, kat mana. Mereka salat kat rumah mereka. Ini daripada ayat ini adalah satu apa ni, perintah untuk mereka salat, dirikan salat kat rumah mereka. Tapi orang Islam boleh salat kat mana-mana. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci, tahuran dan bahan untuk bersuci. Itu adalah salah satu kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad SAW. Orang Yahudi susah sikit salat mesti kat rumah, sabun kat tempat yang khas. Baik, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun AS agar membuatkan rumah bagi kaumnya yang berbeza dengan rumah tempat tinggal bangsa Sekti. Supaya dengan demikian itu sebahagian mereka mengetahui rumah sebahagian lain. Dan firmannya, waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat solat. Ada yang berpendapat maksudnya adalah masjid, dan ada juga berpendapat lain iaitu memohon pertolongan dari penderitaan, kesusahan dan kesulitan dengan memperbanyak solat. Bagaimana firmankan Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Jadi ada dua pendapat tentang apa maknanya jadikan rumah-rumah kamu ni qiblah, ia ni tempat solat. Ada kata memang suruh buat masjid, ia ni suruh didikan solat dalam rumah. Ada yang kata supaya banyakkan solat, kau mohon pertolongan. Dan Rasulullah SAW pula jika dibuat sedih atau oleh sesuatu masalah, maka beliau mengerjakan solat dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ada juga menyatakan artinya bahawa pada saat itu mereka tidak dapat menampakkan ibadah mereka di masyarakat dan di tempat-tempat ibadah mereka secara terang-terangan. Oleh kerana itu mereka diperintahkan untuk mengerjakan solat di rumah mereka masing-masing. Kerana demikian itu merupakan tuntutan kondisi di mana keadaan menuntut agar mereka menyembunyikannya kerana takut terhadap kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Dan pendapat pertama, yang pertama itu lebih kuat. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau ni betul gembira, maknanya bukan dalam keadaan takut lah nak salat kat rumah. Meskipun pendapat pertama juga tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Walaupun tak bertentangan, kalau ikut kaedah, kalau tafsir ni ada dua ataupun lebih pendapat, kita kena lihat pendapat-pendapat ni adakah ada perbeza-beza antara satu dengan lain ataupun tidak, ataupun dia tidak ada pertentangan, tak ada perbezaan. Jadi kalau tak ada perbezaan, kaedahnya adalah kita ambil semua tafsir ni, semua boleh pakai, tak ada pun pertentangan. Itu paling bagus sekali. Kalau dia macam-macam makna, kita ambilkan semua makna selagi dia tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau dia bertentangan, maka kita kena tarjih, kita kena ambil yang paling kuat. Baik. Kita tak tahu mana kuat, kita tawakuf lah. Kita cakap kita tak tahu. Ini kita jangan kata ini yang kuat, ini apa semua, pasal nak sangat jawab . Masalah sekarang ni, orang bila tanya, dia tahu, dia jawab lah. Tak tahu pun dia cuba-cuba juga nak tahu . Cuba nak jawab. Masa akhirnya dah salah, malu. Baik. Malu satu hal . Malu kat dunia je . Tapi dosa ni adalah kita kalau cakap sesuatu perkara tu dengan tanpa ilmu . Apalagi dalam badak, dalam apa ni, bab hukum akam, masalah agama. Kerana kita bila membuat hukum atau memberi fatwa, kita tak jadi apa ni, penyampai, announcer daripada Allah SWT. Itu sebab Ibn Qayyim Rahimahullah dari sebuah kitab nak berikan peringatan kepada para mufti, ulama-ulama semuanya. Dia kasih nasihat pada ulama, hukum untuk ulama apa ya? I'lam al-muwaqqi'in. Ini adalah apa ni? Peringatan, i'lam, announcement untuk muwaqqi'in, untuk orang-orang yang macam sign ataupun yang buat penetapan. Yakni min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Orang yang beri fatwa, orang yang tulis buku tentang agama dan sebagainya, semuanya pakai nama siapa? Pakai nama Allah SWT. Jadi ini satu pemberitahuan kepada mereka sebenarnya. Apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka harus hati-hati dan sebagainya. Antaranya adalah masalah taklid. Menekai dengan Allah Ta'ala, banyak cakap pasal taklid dalam bab ini, dalam kitab tu, kitabnya ini. Kerana didapati bahawa ramai ulama bila keluarkan satu fatwa ataupun pendapat dalam hukum makam dan sebagainya, mereka selalu bertaklid kepada imam-imam mereka. Taklid ni, dan dia pun bahaskan tentang taklid ni, mana kala taklid tu haram, mana kala taklid tu dibolehkan. Ada yang ada pula apa ni, apa tu pembahasannya. Jadi bukan semuanya apa ni haram, dan bukan semuanya boleh juga. Yang tak boleh tu adalah taklid buta. Maknanya kita tak tahu apa dalil imam kita, ataupun kita tahu tak apa ni pendapat imam itu bertentangan dengan Al-Quran ataupun zahirnya hadis-hadis, ataupun dia tak ada hadis terus, ataupun hadis dia pakai maaf palsu, lemah dan sebagainya, bersalahan dengan hadis. yang sahih. Maka kalau ditaklid juga pada imamnya, kerana mazhabnya, taksubnya, maka itu dosa besar. Sebab dia pakai nama Allah SWT. Jadi itu lagi-lagi untuk ulama lah. Ulama lagi sepatutnya apa? Sepatutnya mengenal dan berupaya untuk mengistimbat yang menggunakan hukum-hukum daripada Quran dan Hadis. Okay. Bila mereka tak boleh dapat answer dia punya fatwanya, bolehlah kita taklid kepada imam-imam. Kalau kita dah tak boleh, kita bolehlah. Tidak macam mana lagi. Tapi kita usaha untuk dapatkan untuk mengetahui dalilnya. Dalil ni banyak tau. Dalil ni bukan Quran Hadis saja. Itu daripada sudut asal dia, itu je Quran Hadis. Kita ada apa lagi? Ijma'. Okey. Pasal ijma' kita ada qiyas. Dalam bab qiyas ni ada macam-macam jenis qiyas. Itu yang kalau nak baca tu memang berpusing-pusing ya. Tak boleh baca malam-malam, kena baca awal-awal masa segar-segar. Ada macam-macam jenis qiyas, ada syarat-syarat qiyas, rukun qiyas dengan syarat-syarat qiyas. Mana qiyas yang sahih, mana qiyas yang fasid. Ada macam-macam qiyas, tapi banyak juga qiyas yang tak betul. Tak betul ni kena tolak. Dan kita boleh, ada beberapa soalan yang kita boleh identify satu qiyas ni betul ke tak betul. Okay, kalau pas soalan-soalan ni, satu set soalan-soalan ni, dia boleh jawab, okey, dia tegak sebagai qiyas yang sahih. Kalau dia tak boleh jawab, banyak dia tak boleh jawab, makinlah dia rosak. Tapi ada satu dua dia tak boleh jawab, maknanya dah cacatkan qiyas dia. Ada checklist. Kalau qiyas jenis yang ini, dia ada macam ini. Ada jenis qiyas yang tak boleh terus, tak payah nak checklist. Tak payah nak checklist. Apa qiyas? Bila dah ada Quran directnya, dah tak boleh qiyas. Hadis dah datang direct, tak boleh qiyas pun. Lagi satu, bab benda-benda yang gaib. Perkara gaib, khabar-khabar gaib daripada Allah SWT dalam Quran atau daripada Rasulullah SAW dalam hadis, dah tak boleh qiyas-qiyas lagi. Dah tutupnya pintu-pintu qiyas, dah tak boleh istihad lagi. Lepas tu baru yang lain-lain. Lain-lain tu ada. Kita ada qiyas yang popular adalah qiyas apa ni, qiyas syabah. Ini qiyas syabah, qiyas antara satu benda dengan satu benda lain. Satu benda ni dah ada hukumnya daripada Allah SWT ataupun daripada hadis. Dan satu lagi benda ni baru tak ada hukum, tetapi ada sama, ada macam apa ni, persamaan rupa dengan benda yang dah ada hukum. Jadi kita tengok boleh tak kita kiaskan. Kalau ni pun benda tu pun macam sama je, boleh tak kita ambil pakai hukum yang sama? Itu namanya kiasus syabah. Kias yang lagi satu, kiasul nitil. Terus kias sama terus. Itu kias rupa. Kias rupa dah tak sama. Macam kias serupa ni lelaki dengan perempuan, tak sama tapi serupa. Jadi, kalau kias sama, maknanya sama dengan sama, itu lagi masalah, lagi susah. Jadi dia nak samakan semuanya dengan benda ni, lagi susah. Dan ada macam-macam lagi jenis kias. Kemudian dalil yang hukum tu, kalau macam arak, senang. Dia benda yang kita tahu apa dia, arak. Lepas hukum dia pun dah tahu. Sebab hukum dia mansus alaiha. Mansus alaiha dah ada nas daripada Quran hadis tentang hukumnya. Jadi kita bila nak kias, kita kias dengan sesuatu benda yang dah ada hukum. Jadi tugas kita tinggal nak clearkan apa, bahawa benda ni ada tak sifat-sifat arak tu. Kalau ada, hukumnya dah apa? Dah clear. Yang macam ini memang hujah ulama pakai. Tapi ada hukum-hukum yang tak ada nas atasnya, hukumnya pun ada kena ijtihad. Ada hukum-hukum yang tak ada nas Quran, tak ada hadis, tapi dengan ijtihad juga. Lepas tu ada benda baru pula, tak ada hukum, kita nak masukkan dengan dia ni. Jadi dia panjang lagi, dia banyak lagi dia kena apa ni, jawab soalan-soalan. Jadi oleh kerana itu apa ni, seseorang yang apa tu ingin buat fatwa ataupun apa ni, yalah, nak apa tu, nak menjawab soalan-soalan orang ramai, orang ulama dan sebagainya, mereka kena lihat ni semua. Kadang-kadang kias tu daripada makna je, makna yang tak nampak. Makna yang tak nampak tu pun boleh jadi dalil. Tak semestinya dalil-dalil tu Quran, hadis. Kadang-kadang daripada bahasa je pun boleh jadi dalil. Jadi kerana itu, jangan sampai bila kita tak berapa faham bab-bab ini, kita lihat istiad-istiad ulama macam bersalahan dengan apa yang kita dah dapat daripada ulama-ulama kita, syekh-syekh kita. Lepas tu kita bodoh-bodohkan orang, apa yang tak tahu ni, tak tahu itu tak mungkin hadis ke, tak tahu kenapa dah ada hadis macam ini masih cakap macam ini. Saya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Ramadan orang puasa, lepas tu dia terlupa, dia nampak makanan kat bazar, dia dah beli, dia buka, dia makan dia terlupa yang dia puasa, dia puasa. Sebab semalam dia sakit, dia tak puasa. Ingatkan hari ni dia masih lagi tak puasa, padahal dia dah puasa. Misal dia lah macam itu. Jadi apa kita kata kan pada, kalau kita cakap apa kata kita kata kepada orang yang dah buka tak sengaja tu, stop makan lah, ke terus makan, stop makan, lepas tu apa, continue puasa. Dan lebih time buka, baru buka betul-betul. Dan ada khabar tak lepas tu? Tak ada ya? Tak ada khabar. Tak ada khabar. Dalam kita, Nabi SAW cakap macam itu. Siapa yang apa ni puasa, lepas tu dia lupa, lalu dia makan atau minum, falitim atau mahu, maka taklah dia sempurnakan puasanya. Fa'innama ta'amahullahu wa taqah. Kerana nyatanya itu Allah SWT yang kasih dia makan dan katakan kasih dia minum. Baik, jadi kita katakan Allah kata, Nabi SAW kata apa? Teruskan puasanya. Jadi puasanya tak rusak. Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, imam lo memang hafal hadis, hafal Quran, yang cakap lagi imam besar. Dia punya kelas dekat Masjid Nabi. Dia sebelum dia duduk dekat Masjid Nabi, buka kelas dia tu dah 70 orang dia tanya, boleh tak aku apa ni, apa ni duduk kat kursi ni? Kamu kata boleh. Dah lepas 70 orang kata boleh, baru dia duduk. Kita orang kata tak boleh pun kita duduk. Nak kata apa ya zaman sekarang. Baik, dia kata, baik, orang yang buka tak sengaja tadi, teruskan puasa dia. Bila waktu buka, buka macam yang lain. Tapi lepas Ramadan dia kena qada. Dia kena qada. Ke mana? Hadis dia baca tak? Baca, dia ada. Dia ada hadis tu. Hadis tu ada kat dalam kitab Muwatta tu. Tapi dia punya fatwa lain dengan hadis. Kita pun dah dengar fatwa-fatwa yang betul agaknya. Tak ada pendapat kita Imam Malik ni salah buat bid'ah, apa yang tak faham ke dan seterusnya. Saya terlupa bahawa mereka ada apa ni, ada cara pengambilan hukum. Sebab Nabi SAW tak kata kena qada ke tak kena qada. Bila tak cakap, kat sini lah apa ni, satu medan untuk berijtihad. Dia gunakan puasa. Puasa tak? Puasa apa puasa? Ya, awak kena masuk. Seolah-olah awak mazhab Maliki misalnya, awak habis dengan dia, baru awak faham kenapa dia buat macam itu. Dan mereka tak buat bid'ah, mereka tak ada niat nak menyalahi sunnah pun. Mereka kata puasa tu apa? Siapa tahu puasa tu apa? Puasa cuma ada dua je rukun. Satu niat, satu lagi apa? Imsak. Imsak tu maknanya menahan diri daripada makan dan minum dan segala perkara yang membatalkan puasa. Itulah rukun, dua rukun puasa. Itulah. Jadi orang tak ada niat, tak ada puasa. Kalau ada niat, dia tak menahan daripada makan dan minum, tak ada puasa. Jadi kalau orang nak makan minum, ada puasa tak? Rukun kan? Rukun kalau tak ada, dia jatuh lah, pecah, roboh. Jadi dia dah makan, dia dah minum, jadi puasa dia tak ada lah. Yang dalam hadis tu cuma kata apa? Cuma kata selesaikan puasa dia. Allah kasih dia apa? Kasih dia makan dan minum, maknanya dia tak berdoh, tak berdosa. That's all. Qada tetap qada, puasa tak ada. Itu dia punya hujah. Itu dia punya hujah. Panjang nak jawab, boleh jawab. Itu hujah dia. Jadi kadang-kadang hadisnya sama, tapi istihadnya lain. Jadi kalau mazhab Syafi'i ke mazhab Bali yang mazhab Zahra, semua kata tak payah qada. Sebab itu menunjukkan bahawa puasanya tak salah, tak batal, dia tak sengaja dan sebagainya. Mereka ada hujah-hujah lain yang menolak apa ni mazhab Maliki. Jadi maksudnya adalah apa ni, kita kena faham tentang pengambilan hukum ni. Pengambilan hukum ni jangan terlalu segera sangat kita salah-salahkan orang. Nanti akhirnya kita datang ambil daripada orang, apalagi ulama, bagaimana yang berlaku pada sebahagian orang. Jadi dia tak nak pakai mazhab apa-apa pun, dia terus ambil dia sendiri daripada Quran dan hadis. Tapi tak pernah ada orang ambil sendiri, mesti dia ada baca buku kan. Sebenarnya dia ambil daripada buku tu je. Akhirnya sebenarnya dia tak atur dan tak klik kepada buku tu juga. Sama orang tu daripada Mesir ke, daripada Indonesia ke, daripada mana ke, dia akan ambil daripada situ juga. Dan macam mana pun kita katakan, bila kita tak baca banyak mazhab, buku buku-buku ulama, usul-usul fiqh daripada ulama, kita akan gagal untuk mendapatkan kebenaran. Itu satu fakta. Ilmu ni tak boleh satu jalan terus dah ni je, macam ini je betul, dengan tanpa belajar yang lain-lain. Orang tak jadi mujtahid, tak jadi mufti besar yang apa ni fatwanya diikuti, melainkan dia dah baca orang-orang kita. Betul ke salah pun dia kena baca juga. Baca satu je tak cukup. Tapi kalau untuk amalan diri kita lain, baca yang betul je sudahlah. Jangan baca banyak-banyak, nanti mungkin kacau lagi, mungkin runcing lagi. Tapi kalau dia nak keluarkan hukum, dia kena ijtihad. Nak ijtihad banyak, awak kena compare semua hujah, kena compare dalil-dalil mereka, baru boleh keluarkan satu fatwa. Itu perkara yang apa, perkara yang perlu dilakukan oleh mufti dan mujtahid. Adapun pendapat-pendapat kumpulan ni, kita cakap pasal tadi pendapat-pendapat yang walaupun salah tu, maksudnya yang ahlu sunnah lah yang nakkan kebenaran. Tapi kalau pendapat lain tak baca pun tak masalah. Nak baca syiah pun, cakap apa pun tak payahlah. Ini cakap pasal ulama-ulama ni. Ulama-ulama muktabar. Jadi tadi kita ceritakan pasal apa tu, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk buat rumah, dan lepas tu jadikan rumah mereka tempat solat. Dia kata tu masjid. Yang penting kita guna solat kat tempat rumah-rumah tersebut. Dan ada pendapat yang mengatakan itu adalah apa, satu apa ni, ketentuan daripada Allah SWT untuk mereka. Dan ada pula yang mengatakan pula bukannya buat masjid, tetapi buat apa, banyakkan solat. Yang minta tolong dengan sabar dan solat. Dan mereka tak boleh solat kat luar sebab apa, mereka dalam ketakutan. Tapi yang benarnya adalah itu semua dalam bentuk berita gembira, yakni nikmat daripada Allah SWT membenarkan mereka duduk kat Mesir, buat rumah sendiri, kemudian apa ni, ibadat kat rumah-rumah mereka. Sebab Allah SWT kata apa, wabashiril mu'minin, dan sampaikanlah khabar gembira pada orang-orang yang beriman. Jadi itu pendapat yang lebih tepat. Baik, kemudian ayat berikutnya, qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumit 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al-alim. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Musa berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Nabi Musa AS doa kepada Allah SWT agar Allah SWT membinasakan harta benda Fir'aun. Harta benda Fir'aun banyak, satu Mesir tu dia punya. Sebab apa? Sebab benda tu lah yang Allah SWT berikan kepada Fir'aun tu telah membuat dia menyesatkan manusia daripada jalan Allah SWT. Jadi itu sebab apa ni, kesesatan mereka dan kesesatan orang lain. Jadi hapuskan harta benda dan kunci matilah hati mereka. Wasdud ala qulubihim. Yang kasih mereka hidayat lagi. Satu doa atas apa ni Fir'aun. Jarang apa ni seseorang apa ni nabi doa atas kaumnya, selalunya bila dah putus asa lah, dah apa ni dah sampai kepada apa kita katakan tu kepada limitnya. Sebab tu kata Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan pemuka-pemukanya ni la yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Mereka jenis yang tak akan beriman sampailah mereka lihat azab yang pedih. Betul. Fir'aun dan kaumnya adalah jenis yang tak akan beriman sampailah nampak azab baru nak beriman. Maka Allah SWT perkenankan atau tidak doa Nabi Musa alaihissalam? Allah SWT perkenankan. Ujibat da'atukuma. Maka Allah kata telah diperkenankan doa kedua kamu. Siapa dua orang ni? Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Tapi tadi yang doa Allah kata Musa saja. Macam mana dah boleh ada dua orang? Itu nanti kita ada yang mengatakan sebab apa? Nabi Musa alaihissalam doa Nabi Harun aminkan. Itu masyruknya ataupun disyariatkan mengaminkan doa. Baik. Terima kasih Rahmat Ta'ala mengatakan yang demikian itu merupakan doa yang sangat agung yang dipanjatkan Musa alaihissalam untuk mencelakakan musuhnya Fir'aun sebagai bentuk kemarahannya kerana Allah dan kerana kesombongan dan penolakannya untuk mengikuti kebenaran, juga tindakannya menghalangi jalan Allah serta tenggelamnya di dalam kebatilan serta keingkarannya untuk menerima kebenaran yang sudah sangat jelas indrawi dan maknawi serta bukti yang sudah pasti. Musa AS berdoa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, iaitu kaumnya dari kalangan bangsa Kisti, juga yang memeluk dan tunduk kepada agamanya. Ini Fir'aun. Apa dia? Zinatau wa amwalan fil hayati dunia, Rabbana liyudhillu an sabilik. Perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan. Jadi itu nak kena hati-hati. Kadang-kadang banyak harta, banyak perhiasan. Jadi kalau harta banyak tapi tak ada perhiasan sedikit, Tak ada apa-apa lah. Biasanya yang ini ni hartanya dia banyak perhiasan. Zinatan wa amwalan, itu sifat-sifatnya apa tu, harta-harta yang boleh apa ni, yang boleh memenipu orang, yang boleh menyesatkan orang dan orang lain. Kalau benda harta yang tak ada perhiasan ya, gunung ganang hutan ni mana ada apa-apa lah. Tapi kalau yang boleh jadi perhiasan, orang tengok kereta mewah, kilat-kilat, boleh nampak muka semuanya, dah boleh jauh. Yang macam itulah yang orang yang tertarik. Baik. Dia bukan maknanya tak boleh ada eh. Bukan tak boleh ada seremi kilat-kilat ke, tak kilat-kilat. Bukannya tak boleh ada emas dan sebagainya. Boleh. Tapi itu semuanya mesti tidak apa ni menyelamatkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia telah menyesatkan manusia. Maksudnya semua perhiasan itu dapat memperdaya orang yang mementingkan urusan duniawi, sehingga orang bodoh akan mengira bahawa hal itu merupakan segala. Padahal sebenarnya harta benda dan perhiasan itu, baik yang merupa pakaian, kenderaan yang bagus lagi mewah, tempat tinggal yang nyaman, istana yang penuh bangunan, makanan yang menggugah selera, bangunan yang hebat apa semuanya, tapi tak ada aircon. Itulah, zaman tak ada aircon dah hebat lah. Kipas angin pun tak ada. Tapi diorang ada apa? Orang tukang kipas kan. Agaknya lah. Ya, yeah. Mereka hidup pun bukannya ada cat, ada apa semuanya, zaman tu tak ada cat pun. Tapi itu dah merupakan perhiasan kat dunia. Perhiasan kat dunia ni dia tak mestinya semuanya sama. Dia relatif lah. ikut tempat, eh, macam kat tempat kita hebatlah, kita ada macam gini, ini pun tak cukup lagi, ada lagi kan yang yang lebih kira apa apa apa high end punya apa ni renovation. Ada atas lagi, atas tu ada atas lagi. Tak puas punya. Yang macam 5 bilik ni kan, nanti dia ada yang lagi. Apa dia harganya? Eksekutif ada lagi. Kondom, lepas tu ada lagi semi, lepas tu apa, ada apa lagi, banglo dan sebagainya, ada je. Villa dan seterusnya. Kalau kita lihat tempat negeri miskin Afrika misalnya, negeri paling miskin, kau ingatkan mereka tak ada bangga-bangga dengan harta perhiasan, ha? Cuma orang ni lain, ha, rumah yang apa tu, yang dah, yang daripada atap je tu, itu kira dah bagus lah tu. Ha, kalau dia tingkat macam gini, itu dah kira lagi bagus. Orang pun merebut nak apa ni, nak upgrade lagi. Tapi rumah teruk kan, masa ketiap angin pun boleh roboh. Itu pun orang tamak. Lepas tu nak besar sikit, tapi masih rumah kayu je yang tak ada current, tak ada apa semuanya. Itu orang bangga. Lepas tu nak besar sikit, nak ada apa, nak ada tempat halaman dan seterusnya. Sini kita je kan, nak tempat letak kereta. Letak kereta dah ada, nak ada shade pula untuk kereta. Apa lagi kita nak? Semua kereta park dalam rumah. Setiap benda yang ada, semua kita kejar. Sebab dia perhiasan kan, nak pakai. Jadi tak akan berhenti apa ni, apa tu, penipuan dunia dengan manusia ni, ataupun maknanya manusia tertipu dengan dunia ni. Kat mana-mana ya, dunia ni bukan hanya kita ni lah dunia, maknanya orang lain tak ada dunia, orang tak ada life, tak apa tempat, ada masalah yang sama. Ni zaman kita, kemudian zaman dahulu macam zaman Fir'aun pun ada semua jenis yang sama. Memang Allah SWT jadikan dunia ni apa? Zina, perhiasan dan tipuan. Kalau ada orang kata orang kat kampung tu tak ada apa ni, tak ada sibuk-sibuk dengan dunia, bohong. Ada juga, mesti mana tak ada. Kayu pun, kayu macam mana, kayu jati ke tak adalah, atau kayu besar punya pun ada dia punya, ada grade dia juga. Ni kayu berapa mahal punya, ni berapa mahal punya, ni cat ke tak cat, dan macam-macam lagi, mesti ada. Takkan selesai. Awak pergi kat mana-mana tempat, kat tempat kerja, kat sekolah, kat mana-mana, semua ada, ada apa, ada kejar dunia tu. Dia pakai jam, jam dia lain sikit. Dia pakai beg, beg dia lain sikit. Dia pakai tudung, tudung dia lain sikit. Semuanya ada dia punya apa? Dia punya anak-anak apa ni, tanafus, iaitu competition dia. Jadi itulah penipuan dunia. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada penipuan dunia ni. Kita ingatkan firman Allah SWT selalu apa dia? Wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan mata kesenangan, tapi yang menipu. Kesenangan yang menipu, dia bukan yang betul-betul. Kenapa dia tipu? Kerana kalau awak menjadi hamba dunia, maka awak akan menyesal di dunia dan di akhirat. Dia tipu saja, tak ada apa-apa, dia tak kekal. Benda yang tipu tu macam awak dapat duit banyak, apalah, apa ke, kasih ke, kerana apa ni, awak rakyat dia, dia kasih banyak. Tapi besok awak bangun, besok jadi kertas, kertas surat khabar. Awak kata apa? Tipu lah. Sebenarnya sama lah. Awak mati dia jadi abuk aja. Tak ada benda. Jadi itu sebab Allah SWT kata apa ni, kehidupan dunia ni, bukan dunia ni saja, kehidupan ni semuanya hanyalah kesenangan. Kesenangan tu satu benda yang kita kena akur, dia adalah satu kesenangan. Tapi yang ni, yang itu, jadikan jangan jadikan hati kita lekat kepada dunia tu. Okay, jadi yang ini lebih dahsyat lagi. Bukan hanya dia, yakni Fir'aun ni dah dapat dunia, perhiasan, dia dah ditipu, tetapi dia apa? Menyesatkan dia lagi. Kemudian dia menyesatkan pula orang lain. Katanya padahal sebenarnya harta benda dan perhiasan itu baik berupa pakaian, kenderaan yang bagus lagi mewah, tempat tinggal yang nyaman, istana yang penuh bangunan, makanan yang menggugah selera, pemandangan yang menyenangkan, kekuasaan yang luas, serta kehormatan, semuanya itu hanya sebatas kehidupan di dunia saja. dan tidak untuk kehidupan di akhirat. Rabbana tmis ala mualihim, kata Musa alaihissalam, ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka. Boleh tak doa macam itu? Untuk Nabi Musa alaihissalam bolehlah. Bukan untuk Fir'aun, bukan untuk semua orang. Bukan nyaki Islam ni anti dunia dan seterusnya. Bila keadaan dunia sudah jadi macam itu, orang dah jadi zalim, maka kita boleh doa. Ibn Abbas dan Mujahid mengatakan, maksudnya hancur leburkanlah harta bendanya. Ismis ni maknanya rata kan, hancur kan, jadi rata. Macam hadis Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, janganlah kau lihat satu kubur, biarkan satu kubur, melainkan kau kau tamastaha illa tamastaha, maknanya kau ratakan dia. Ini kau sawai taha, jadikan dia hancur, sama rata dengan tanah. Baik. Dan firmannya, wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Dan kunci matilah hati mereka hingga mereka tidak beriman, hingga mereka, sebab mereka tidak melihat beriman, hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Yang demikian itu merupakan doa yang didasarkan pada kemarahan kerana Allah, al-ghadab billah, bukti-bukti dan agamanya. Maka Allah Ta'ala pun mengabulkan permohonannya itu dan mewujudkannya. Bagaimana dia pernah mengabulkan doa keburukan yang dipanjatkan Nuh AS pada kaumnya? Apa dia? Binasakan semua orang kafir kat muka bumi ni. Bukan kat tempat dia je, satu dunia. Jangan tinggalkan walaupun satu, sebab mereka ni apa? Kalau hidup, mereka akan beranak pinak, mereka tak akan melahirkan mereka orang kafir juga. Macam gitu sekali. Dan Allah SWT kabulkan doa Nabi Nuh AS. Baik, yang di sini juga Allah SWT boleh kabulkan. Ini untuk Fir'aun je. Di mana dia memanjatkan waqala Nuh, yakni Nuh, waqala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Rabku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Ini doa yang keras. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Itu sebab dia. Mereka kalau mereka kafir ni, orang kafir ni, kalau tinggal, kalau hidup lagi, mereka akan sesatkan hamba-hamba Allah SWT. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, fajiran, lagi sangat kafir. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman kepada Musa AS ketika dia mendoakan keburukan bagi Fir'aun dan para pengikutnya, dan doanya itu diaminkan oleh saudaranya, yakni Harun AS. Maka kedudukannya Harun pada saat itu sama seperti orang yang berdoa. Memang itu. Kalau orang yang mengaminkan doa seorang tu sama macam dia sendiri yang doa. Dia tak payah, semua doa sama-sama kuat-kuat. Satu orang baca doa, imam dekat khutbah Jumaat je doa, lain boleh aminkan cukup. Tak payah semua nak orang apa ni semua nak doa. Kalau imam apa ni baca doa kunut, yang lain tak payah nak doa sama-sama, lain tinggal nak aminkan. Memang tu adalah sunnah. Qala fad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Fastaqimah. Perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Istiqamah. Istiqamah kat sini maknanya tetap pada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Nabi pun kena ingatkan, diingatkan untuk beristiqamah. Wala tattabi'an, janganlah kamu berdua mengikut jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan ikut orang-orang yang tidak tahu. Orang jahil kita jangan ikut. Kita kena ikut jalan orang yang tahu. Itu satu apa ni perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Jangan ikut orang yang tak tahu. Ikut yang tahu siapa dia, iaitu Allah Ta'ala. Yang ni ikut wahyu yang Allah SWT berikan kepada mereka. Para ahli tafsir dan beberapa orang lainnya dari kalangan ahlul kitab mengatakan, Bani Israel pernah meminta izin kepada Fir'aun untuk pergi menghadiri hari perayaan mereka. Lalu dengan keadaan tidak menyukainya, Fir'aun memberikan izin kepada mereka. Tetapi mereka bersiap-siap untuk pergi, padahal sebenarnya hal itu merupakan tipu daya terhadap Fir'aun dan bala tenteranya, dengan tujuan supaya mereka dapat selamat dan melepaskan diri dari Fir'aun dan bala tenteranya tersebut. Yang mereka buat helah, kata kitab-kitab Ahlul Kitab. Mereka kata mereka nak adakan daya-daya mereka, mereka nak pergi lah. Rupa-rupanya mereka nak larikan diri daripada Fir'aun sebab Allah SWT turunkan azab. Baik, dan Allah Ta'ala seperti yang dikisahkan oleh Ahlul Kitab memerintahkan mereka untuk meminjam perhiasan dari mereka. Pinjam daripada siapa? Daripada istana, daripada Fir'aun dan bala tentera ni. Maka mereka pun meminjamkan barang-barang berharga yang sangat banyak. Kemudian mereka pergi pada malam hari menuju ke negeri Syam, Syria sekarang ni. Setelah mengetahui kepergian mereka, Fir'aun benar-benar sangat murka, dan ketika itu juga dia langsung mengumpulkan bala tenteranya untuk mencari dan menemukan mereka. Jadi ini kisah daripada Ahlul Kitab. Kalau dia tidak ada apa-apa yang menyalahi Al-Quran ataupun agama Islam ini, kita boleh riwayatkan, eh? Tak payah kita apa ni, kita katakan walau kitab kita tak boleh, tak boleh, tak boleh riwayatkan, tak boleh benarkan. Memang kita tak benarkan dan kita tak dustakan. Sebab dia tak, dia tak menghalang apa ni, tak ada halangan daripada meriwayatkan atau kitab. Sebab Nabi SAW memberi izin hadis itu an Bani Israel wala haraj, riwayatkanlah daripada Bani Israel dan tak ada apa-apa dosa, tak ada apa-apa apa ni, tak ada apa masalah, tak ada apa-apa dosa. Ini boleh. Kata ada syarat, eh? Kalau dia menyalahi Al-Quran dan hadis, tak boleh. Tak boleh kita riwayatkan dan tak boleh kita apa ni benarkan. Jika tidak, maka gitulah. Kita ramal haja para ulama mufassir. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa an nasri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Maksudnya, dan kami wahyukan, yakni perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku ni Bani Israel, kerana sesungguhnya kamu akan diusul, disusul, kamu akan diikuti, dikejar. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang untuk mengumpulkan, yakni tenteranya, ke kota-kota. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, syirzimatun qalil, kecil yang tak ada betul. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkanlah, kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan serta kedudukan yang mulia. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tenteranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, maka para pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, akan ditangkap. Musa berkata, sekali-kali tidak akan tersusun. Sesungguhnya Rabbu besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Saya yakin. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya ajma'in secara keseluruhan. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi ayatnya pendek-pendek aja dalam surah Syuara. Ada lagi ya, ada ayat Quran bagaimana menisahkan bagaimana Fir'aun kejar Nabi Musa Al-Salam dan pengikutnya semuanya. Di ayat ini secara ringkas tapi tak ada apa ni, tak ada makna yang tertinggal. Jadi para tafsir kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan ketika Fir'aun menaiki kenderaannya berjalan dan menyisir beserta bala tenteranya guna mencari jejak Bani Israel di tengah-tengah kumpulan pasukan tentera yang sangat banyak, maka Fir'aun dan bala tenteranya dapat menyusul Bani Israel. Jadi mereka kejar siapa? Bani Israel. Sebab apa? Allah SWT perintahkan Nabi Musa AS suruh keluar hijrah daripada Mesir bersama Bani Israel pada waktu malam. Fa asri, yakni jalan pada waktu malam. Bi ibadi lailan innakum muttabarun. Fir'aun dapat tahu, dia pun hantarkan, dia kerahkan bala tenteranya untuk kejar. Ini bukan kejar satu orang, kejar satu orang lain cerita ya. Susah. Ini kejar satu kaum sekali, ribu-ribu orang. Dan kita cuba bayangkan pada satu malam mereka nak keluar daripada Mesir. Semua sekali. Ada lelaki yang sihat, ada lelaki yang tak sihat, ada orang tua, ada orang muda, ada perempuan, ada dengan mereka keluar dengan apa tu? Mungkin dengan barang-barang mereka yang perlu mereka bawa. Ramai-ramai keluar itu bukan satu apa ni, satu keadaan yang mudah. Nak mobilize semuanya keluar daripada Mesir. Dan mereka tentulah tak jalan cepat, lambat lah. Yang sihat aja yang boleh jalan cepat kalau ada kenderaan pun. Jadi memang kemungkinan mereka dikejar oleh Fir'aun lalu ditangkap oleh Fir'aun dan tenteranya yang ada semua apa ni, kenderaan yang laju dan sebagainya, itu terlampau besar sangat. Dan tentu mereka keluar bukan dalam keadaan aman, tapi dalam ketakutan. Tapi Allah SWT perintahkan juga Nabi Musa AS. Nabi Musa AS apa ni, taat kepada perintah Tuhan. Baik. Kemudian mereka menemukan Bani Israel pada bila? Pada saat matahari terbit. Dah sampai subuh, dah sampai matahari naik, baru mereka jumpa, mereka sampai ke tempat Bani Israel. Itu semua apa ni, takdir daripada Allah SWT nak tolong mereka. Baik. Kedua pasukan itu sekarang saling berhadapan. Falamma tara al-jam'ani. Jadi semua boleh lihat masing-masing dekatlah. Jadi masing-masing kelompok saling menampakkan diri sehingga tidak ada lagi keraguan di antara mereka, dan yang ada hanyalah penyerangan dan perlawanan. Pada saat itu dengan perasaan takut para pengikut Musa berkata, "Inna lamudrakun." Jadi betul, dalam keadaan takut mereka cakap pada Musa, "Wahai Musa, kita benar-benar akan tersusul. Mereka akan dapat kita, mereka akan tangkap kita." Dan demikian itu kerana mereka sudah terdesak menuju ke laut. Jadi tidak ada jalan lain dan tempat berlindung bagi mereka kecuali menyelam ke laut. Dan itu jelas di luar kemampuan setiap orang. Sedangkan gunung berada di kanan dan kiri mereka, yang kedua-duanya sama tinggi dan terjal. Sedang Fir'aun terus mengejar dan sudah berada di belakang mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka benar-benar takut dan khawatir kerana mereka, Fir'aun dan bala tenteranya itu sangat kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. maka mereka pun mengeluhkan apa yang mereka saksikan itu kepada Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa memberikan jawapan kepada mereka seraya berkata, "Kalla, inna ma'ya Rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak akan kita tersusul. Sesungguhnya Rabku bersertaku, Rabku bersamaku. Memang Allah SWT sentiasa dengan Nabi Musa AS. Tapi kata Nabi Musa AS sekarang ni, Allah ada bersama aku. Allah memang dah terdulu tengok, tapi sekarang ni ketika aku sedang, kita dalam keadaan susah ni, dia makin yakin Allah SWT bersama. Allah akan bersamanya dan akan memelihara. Inna ma'ya Rabbi sayahdin, ini huwa sayahdin, dia kelak akan memberi petunjuk kepada aku macam mana aku nak selamat. Jadi itulah keyakinan Nabi Musa AS. Ada tak waktu tu dia pergi seru siapa-siapa ke? Apakah keyakinan Nabi Musa AS pada Allah SWT? Dia yakin Allah SWT yang tolong kita. Kita pun sama bila kita langsungkan kesusahan dalam kesempitan paling sempit sekali, maka kita mesti yakin bahawa Allah SWT bersama kita. Dia akan beri petunjuk kepada kita, dia akan selamatkan kita. Sebab tu bakillah apa ni, amalan orang-orang yang apa ni, yang seru selain daripada Allah SWT dalam kesempitan dan susahan, seru syekh ke, seru nabi ke, seru wali dan sebagainya, itu semua adalah syirik. Mereka tak, mereka mungkin baca Quran, hurufnya cantik, suara pun sedap, apa semuanya. Tapi yang dalam sekarang ni dalam umat Islam, ada mereka tidak tegakkan maknanya, mereka tidak amalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran ni. Baik, inna ma'ya Rabbi sayyidin, ini adalah apa ni, satu contoh ataupun dalil tentang sifat yakin, yakin kepada Allah SWT. Baik, pada saat itu Musa AS berada di posisi belakang, kaumnya kat depan, dekat belakang, lalu maju ke posisi terdepan. Dia melihat laut dengan ombaknya yang yang sangat dahsyat, dengan buih yang terus-menerus bertambah banyak. Sedang dia mengatakan, "Di sinilah aku diperintahkan untuk memukulkan tongkatku." Pada saat itu dia bersama dengan saudaranya Harun dan Yusya bin Nun. Pada saat itu Yusya bin Nun merupakan tokoh sekaligus ulama dan ahli ibadat bagi Bani Israel. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadanya dan menjadikannya sebagai seorang Nabi setelah Musa dan Harun AS. Bagaimana yang akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya, insyaAllah. Selain itu bersama Musa juga terdapat salah seorang mukmin dari kalangan pengikut Fir'aun, dan mereka dalam keadaan berhenti. Sedang Bani Israel secara keseluruhan terkepung. Jadi terima kasih nak terangkan siapa-siapa yang ada dengan kumpulan Bani Israel. Termasuk orang yang beriman tadi lah, yang kat dekat istana tu, dia pun ada sama dengan Bani, dengan Musa AS. Baik, setelah keadaannya semakin mendesak dan tersetik, sedang Fir'aun dan bala tenteranya pun sudah semakin mendekat, maka pada saat itu Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, Rabb pemilik Arsy yang mulia, mewahyukan kepada Musa AS melalui firman-Nya, "Amidrib bi'asakal bahar." Pukullah lautan itu dengan tongkatnya. Itu menunjukkan bahawa Allah SWT kata-kata. Allah SWT kata-kata bukan satu kali je dia cakap, tapi banyak kali. Sebab dalam keadaan ini Allah SWT berikan wahyu lain. Sebelum ni wahyu lain, betul tak? Dekat gunung tu wahyu lain, ni sekarang wahyu lain. Jadi menunjukkan Allah SWT sifat Allah, kalam Allah SWT ni sifat yang apa dia? Baru. Sifat baru ke sifat lama? Sifat baru. Baru daripada sudut apa? Daripada sudut jadinya baru, waktunya baru. Tapi daripada sudut asalnya seperti macam kita sekarang ni, malam berbual, hari ni berbual, besok berbual dan sebagainya kan. Tapi daripada kalam tu kita dah dulu, kita dah ada sifat boleh berkata-kata. Jadi begitulah Allah SWT sifat kalam Allah SWT. Jadi ini semua dalil bahawa Allah SWT kata-kata, bila masa yang dia kendaki, dia berkata-kata. Kenapa kita cakap macam ini? Sebab ada golongan yang mengatakan bahawa Allah SWT berkata-kata betul, tetapi fahaman mereka tentang kalam Allah SWT ni amat amat pelik. macam mana? Allah SWT kata-kata sekali je. Waktu bila? Waktu dalam azali lagi. Belum ada apa-apa benda, Allah SWT dah berkata-kata. Lepas tu tak ada lagi. Jadi dia satu paket kalam Allah SWT. Kemudian dia apa ni, maknanya tu diambil dan di kita katakan tu diberikan apa ni, turunlah tu, kepada siapa ni. Dengan kata lain Allah SWT kata-katalah setiap kali tu. Sekali je. Jadi makna je yang ada kat dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua mentakwilkan apa ni sifat Allah SWT. Dan kalau kita lihat Al-Quran, ketika diperlukan Allah SWT beri wahyu. Apa dia? Pada Nabi Musa Assalam, Allah jeris bi'asakal bahar, pukullah wahai Musa lautan itu dengan tongkatmu. At that instant, dengan terdesak, ketika Musa memukulkan tongkatnya itu, maka dengan izin Allah laut itu pun terbelah. Dengan izin Allah SWT. Kalau tidak, tak jadi apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, fa'awhayna ila Musa an idrik bi'afakal bahar fa'amfalaqa fakana kullu firqin had qawlil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Kita tahu Allah SWT boleh tolong Nabi Musa dalam Bani Israel dengan tanpa tongkat pun. Betul lah, Allah SWT nak angkat mereka cross apa tu lautan tu pun boleh. Mereka masuk laut tak ada apa-apa pun boleh. Allah SWT sengaja turun Nabi Musa SAW pukul dengan tongkat tu. Jadi sebab je. Jadi satu lagi taat, kerana apa, nampak ketaatan Nabi Musa SAW. Orang semua tengok. Jadi itu semua apa ni, kita katakan nak tunjukkan bahawa macam mana pun Allah tolong, mesti ada usaha-usaha sebab daripada kita juga. Jadi apa yang berlaku? Terbelahlah lautan. Pangfalak kemarin terbelah. Bukan pelah-pelahan, terbelah. Lautan tu dah jadi macam batu yang boleh terbelah. Padahal lautan tu apa? Air. Dia boleh jadi macam batu, dia terbelah. Jadi fakana kullu firqin kattawlil azim. Kejadilah tiap-tiap belahan itu seperti gunung yang besar. Sebab dia laut. Jadi air ni boleh tak bercantum, dia boleh terbelah dan dia laut yang tinggi, dia ke dalam. Demikian itulah air laut yang berdiri tegak seperti gunung dengan kuasa Allah SWT, yang tertahan oleh kekuasaan yang sangat dahsyat dari zat yang jika hendak menciptakan sesuatu, cukup hanya dengan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Kemudian Allah memerintahkan angin kencang berhembus sampai tanah laut itu menjadi kering, sehingga tidak sulit untuk dilalui kuda atau binatang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa, pergilah engkau dengan hamba-hambaku pada malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir dan tersusul, dan tidak usah takut yang ini akan tenggelam. Maka Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Jadi ini dalam surah Taha lain pula caranya. Simple lagi. Jadi Allah SWT rupa-rupanya dah janji kepada Musa Assalam apa ni, dia dapat apa ni, dapat selamat. Jadi dalam ayat ini ada apa? Ada menerangkan bahawa mereka jalan kat laut tu tapi kering. Ya bata la takhafu daraka wala tafsha, dalam keadaan tidak takut disusuli. Jadi itu semua nikmat kepada Allah SWT. Itu dalilnya bahawa tanah air tanah laut tu jadi kering. Maksudnya ketika laut berubah keadaan yang menjadi seperti itu dengan izin Allah, Musa AS diperintahkan untuk menyeberangi lautan itu bersama dengan Bani Israel. maka mereka berjalan dengan cepat dan penuh kegembiraan. Jadi ini mukjizat, ini bukan satu fenomena sains. Kau tahu-tahu saja dia macam surut ke satu ketika sebagaimana dakwakan oleh orang-orang yang tak beriman pada Allah SWT. Kita cuba buat kajian gitu dan gini. Tidak, ini memang luar biasa. Kering terus mereka jalan. Dan air itu bukannya susut atau surut, tapi air itu, air laut itu tegak macam gunung. Ada dua gunung, kiri dan kanan. Ini bukan satu fenomena sains. Ketika itu, maka mereka berjalan dengan cepat dan penuh kegembiraan. Ketika itu, mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa hebatnya, yang menjadikan orang tercengang dan memberikan petunjuk ke dalam hati orang-orang yang beriman. Setelah Musa dan para pengikutnya berhasil menyeberangi lautan itu, maka pada saat itulah Fir'aun dan bala tenteranya justru baru memasuki lautan. Pada saat itu, Musa AS bermaksud hendak memukulkan tongkatnya ke laut supaya kembali seperti sedia kala, sehingga Fir'aun dan bala tenteranya tidak dapat mengejarnya. Maka Allah yang Maha Kuasa, pemilik kemuliaan, memberitahukan kepada Musa untuk meninggalkan laut dalam keadaan seperti itu, terpecah bagaimana yang difirmankannya. Watrukil bahra rahwan, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Nampak? Semua ada dalil. Jadi kalau Nabi Musa salam nak pukul kembali supaya jadi air balik, mereka tak dapat seberang. Kata Allah SWT, watrukil bahra rahwan, dan biarkan laut itu tetap terbelah dalam surat Tuhan. Maksudnya tetap diam seperti keadaannya itu, dan janganlah engkau merubahnya. Setelah Musa AS meninggalkan laut tersebut dengan keadaan terbelah, sedang Fir'aun dan bala tenteranya berada di dalamnya, maka dia, yang Fir'aun, menyaksikan peristiwa yang sangat menakutkan. Musa bergegas-gegas, sedang Fir'aun tidak dapat memberikan mabarat maupun manfaat kepada dirinya sendiri. Dan pada saat bala tentera Fir'aun melihatnya telah berhasil menyeberangi lautan, maka mereka mengejarnya dengan cepat sehingga mereka seluruhnya terjebak di lautan. Sampai-sampai ada orang yang pertama kali masuk berkeinginan untuk keluar dari laut. Dan pada saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Musa AS untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Jadi first yang masuk dah sampai ke depan, hampir lah nak lepas. Ketika itulah Allah SWT perintahkan Nabi Musa dalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka Musa pun memukulnya sehingga lautnya kembali seperti sedia kala, dan tidak seorang pun dari mereka yang selamat. Dan Allah Taala berfirman, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang bersamanya secara keseluruhan, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar merupakan satu tanda yang benar, dan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dia perkasa, dia apa ni, dia binasa kan Fir'aun, tapi dia Ar-Rahim, dia penyayang, dia selamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya dia menyelamatkan para walinya sehingga tidak seorang pun dari mereka yang tenggelam, serta menenggelamkan musuh-musuhnya sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Dalam peristiwa itu terdapat tanda kekuasaan yang sangat besar, sekaligus bukti yang pasti yang menunjukkan kekuasaan yang tinggi, serta menunjukkan kebenaran dari apa yang dibawa Rasulnya dari Rabbnya, baik itu berupa syariat yang mulia dan manhaj yang lurus. Jadi itu tempat kita baca pada malam ini, insyaAllah mengharap kita sambung dalam minggu tanggal datang. Ada apa-apa soalan atau komen? apa yang kita boleh ambil iktibar banyak. Antara yang kita boleh dapat adalah tentang agama Islam ini, agama Allah SWT ini semuanya sama, iaitu semuanya membawa kepada mentauhidkan Allah SWT, bukan sebab lain daripada Allah SWT. Kemudian siapa yang mentauhidkan Allah SWT, menyembah Allah SWT dengan benar, ini orang yang beriman, mereka ni akan dibantu oleh Allah SWT di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Allah SWT tak akan sia-siakan amalan mereka. Kemudian orang-orang yang degil, yang kufur kepada Allah SWT, yang tidak mau menyia-siakan Allah SWT, sembah selain daripada Allah SWT, mereka, ketua-ketua mereka akan apa ni? Akan dihinakan Allah SWT kat dunia dan juga dekat akhirat. Allah SWT akan bantu agama mereka. Dan kalau lebih teruk lagi, Allah SWT kunci hati mereka. Jadi kita dapati bahawa ini, kisah ini yang dalam Quran dan iktibar yang kita cakap tadi itu semua bukannya untuk kisah ini saja. Sebenarnya the whole Al-Quran, semua Al-Quran, kita dia sama, message dia semuanya bawa kita kepada apa? Tauhid. Bawa kita kepada menyembah Allah SWT, mengikut Allah SWT, jauhkan kita daripada syirik. Kemudian ada kisah, semua kisah-kisah kita akan jumpa berkenaan dengan kelebihan beriman, kewajipan tauhid Allah SWT, beriman pada Allah SWT. Dan kemudian apakah akibat ini, kesudahan bagi orang-orang yang beriman. Antaranya nabi-nabinya yang bawa kepada tauhid kepada Allah SWT. Kemudian orang-orang mukminun yang mengikut nabi-nabi itu semua, apa jadi pada mereka? Itu semua pengajaran. Kemudian yang degil, apa jadi pada mereka? Dan sebelum tu ada ayat-ayat yang mengajaklah, yang mewajibkan tauhidkan Allah SWT, sembah Allah SWT. Dan kemudian ada ayat-ayat yang mengharamkan, melarang dia amalan datang daripada mengkufurkan, mensyirikkan Allah SWT. Nanti kita lihat pula ayat-ayat hari kiamat pula, kita akan jumpa ayat tentang surga. Nikmat-nikmat ke dalam surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah tauhidkan Allah SWT, yang telah mengikut, yang beriman kepada Rasulullah SWT. Macam-macam nikmat disebutkan. Kemudian ada pula ayat-ayat tentang apa? Neraka dan azab yang ada di dalam neraka untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan tauhid dan mensyirikkan Allah SWT, kufur Allah SWT, maksiat dan sebagainya, ingkar, kufur kepada nabi-nabi yang rajin. Semua cerita ini sama. Message dia itulah message Al-Quran, iaitu kalau orang kata Al-Quran adalah kitab tauhid, memang dia kitab paling besar tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid ada kat dalam. Jadi yang ini salah satu daripada ini. Jadi selepas kita baca ni, apa yang kita nak buat? Kita kuatkan, kita azam nak sembah Allah SWT, tauhidkan Allah SWT. Bukannya kita ada pasal macam ni, laut tu boleh jadi gitu, macam ni boleh jadi dua, gunung dia tak jadi tiga, jadi senang lagi jalan dan sebagainya, macam ni boleh kering dan seterusnya. Itu bukan mesej. Mesejnya adalah apa ni? Kenapa Allah SWT tolong? Dan apa sebab? Apa ni Fir'aun dibinasakan? Dan lepas tu apa yang mereka, mereka bila dah lepas tu, mereka nak buat apa? Apa kata menjawab mereka lepas tu? Kan kena sembah Allah SWT lah. Jadi demikianlah, maka zalikan unjil mu'minin, kata Allah SWT. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Jadi itu apa ni, kita katakan semualah, semua kisah-kisah balik kepada benda yang kita tengok kisah Nabi Muhammad SAW lagi banyak tentang apa? Tentang tauhid dan peperangan antara tauhid dan syirik. Jadi kalau orang kata kita dakwah, first kali kita bukan start dakwah kepada tauhid, kepada akidah, first kali kita start dakwah, kita dakwah mereka pada apa? Kepada benda-benda lain, kepada keharmonian ke, rahmat Allah SWT kepada alam ke dan sebagainya, buat baik. Terus itu je, akidah tak sentuh ataupun tidak diberikan penekanan yang sewajarnya, itu bukan dakwah para ahliya. Itu bukan dakwah Al-Quran dan Hadis. Starting aja la ilaha illallah. Itu kalimat yang first kita perlu baca, kita perlu tahu. Dan yang terakhir yang perlu kita baca. Dan dengan kalimat tu kita punya semua kehidupan mesti dengan la ilaha illallah. Pentingnya la ilaha illallah. Dari mula sampai habis. Dan semua ini sekali, all the way la ilaha illallah. Ada tak kalimat lain macam tu? Ada tak apa-apa benda slogan yang macam itu? Tak ada. Kalau tidak la ilaha illallah terlalu besar. Dan bukan maksudnya baca la ilaha illallah, itu memang ada. Tapi maksudnya adalah apa? Yang adalah penghayatan la ilaha illallah. Tauhid itu tiada Tuhan yang berhak disembah Allah. Itulah yang membezakan kita dari orang-orang Islam daripada orang-orang yang beragama lain atau yang tak beragama. Itu dia perbezaan. Kita cuma nak ajak mereka kepada kalimah ini. Kalau mereka ucapkan kalimah ini, yang ini menghayati dengan kalimah ini, kita tinggalkan mereka. Ke kita kacau mereka lagi, kita ajak-ajak lagi, dan mereka dah boleh mantap. Mereka boleh stay kat tempat mereka, mereka boleh buat apa yang mereka suka, pasal mereka dah jadikan Islam tu agama, agama mereka. Lepas tu mereka dapat hak orang-orang yang beriman juga. Dan kalau apa-apa yang atas orang-orang beriman, yang apa hukum-hukum yang orang Islam kena buat, kalau buat salah dan sebagainya, mereka pun kena juga. Mereka dah jadi sama. Mereka jadi apa? Apa ni? Ikhwan. Jadi ikhwah. Kalau mereka beriman, kata Allah SWT, Pak Ikhwan hukum fiddin, mereka adalah saudara-saudara kamu dalam agama. Dan itu kuatnya apa tu, ukhuwah ataupun kesadaran dalam dalam Islam. Kesadarannya dalam agama Allah SWT. Tauhidkan Allah SWT. Awak tak akan jumpa selain daripada ni kat dalam Al-Quran. Tentang yang sainsnya, tentang mujizatnya, tentang fikir hukum dan sebagainya, bukan asal. Bukan? Bukan asal. Supailah ambil iktibar juga kan. Tapi bukan asas yang di dalam dalam manusia kita ni. Ini patutnya kita ceritakan awal-awal. Tapi dekat tempat-tempat lain mungkin saya dah ceritakan. Tapi kalau kita baca kitab ni, macam kita baca tafsir Al-Quran. Saya rasa dah beratus-ratus ayat Al-Quran kita dah baca. Agaknya habis kitab ni, agaknya macam dah habis dah khatam. Hampir lah eh, tak semua pun. Hampir. Dan kurang-kurangnya kita dapat nampak banyak-banyak surah ada. Banyak ayat ada. Walaupun tentang Nabi itu, Nabi ini dan sebagainya, kita dapati bahawa kalau tentang Nabi ini, semua ayat yang yang kenal dengan Nabi ini, kisah Nabi ini akan dijaga mula sampai habis. Itu baiknya baca kisah Al-Quran. Allah Assalamualaikum. Thank you.